قال الشيخ الشارح ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه وأن يمره على سقف حلقه إمرارا لطيفا وعلى كراسي أضراسه. Itu sedikit lagi syarah untuk sambung. Bagi kata syarah kita, wa yusannu ayyan wiyya. Asal di situ huminya. Asal kita bercara kaifiat, cara-cara kita bersugi, dia sebut di sini kata disunatkan bahawa niat. Dengan sugi itu niat akan sunnah. Dengan bahawa kita kalau nak lafaz nawaitu sunnatal istiyaki illa ta'ala, sebagaimana sebut dalam syarah dalam hasiah tu, atau kita nak tukar nawaitu listiyaka sunnatan illa ta'ala, boleh juga. Dengan cara mudahnya sahaja aku mengerjakan sunnat bersugi, ataupun sahaja aku bersugi sunnah kerana Allah Ta'ala. Sunnah niat begitu. Dan cara bersugi itu dengan tangan kanannya. Tersarah. Sambung. Waya berda'ah. Kita baca nasab tu pasal di atas klik pada kata yan riyak. Wayusannu ayya berda'ah. Itu masalah hubung gitu. Dan disunatkan bahawa mulai ia. Mulai ia al-mustaku, seorang yang bersugi tu nak mula akan bersugi tu, maka oh tak sebutlah pakai maklum. Mula nak gosok tu nak mula di mana? Ayyabda'a sunat bahawa memulai ia al-mustaku, seorang yang bersugi, yani akan sugi, akan gosok itu mulanya bil janibil aimani min famihi, mula dengan apa dia, pihak yang kanan, pihak yang kanan min famihi, daripada mulutnya itu. Mula balik kanan dulu, lepas tu mula dari balik kanan makna terus pergi kepada kiri, tapi bukan pergi terus dah. Hasiah tulah sambung sikit lagi, ai ila nisfihi nisfil fami ila nisfihi nisfi famihi. Makna katanya mula ambil di kanan, pergi berhenti di sama tengah tu ya. Sekat tu ya. Berhenti sekat tu, ila nisfihi. Kemudian tak wayaklah juga di sini. Syarah kita wayak sebanyak tu je. Hasiah sambung di sini lagi. Dia sambung kata gana. Wayathna bil janibil aisari ila nisbihi aidan. Lepas tu paling maknanya. Dan bahawa paling ia dengan pihak yang kiri. Seperti tadilah. Dan boleh kita baca gini. Boleh kita baca wayusanniya. Boleh. Wayusanniya ni maknanya ayyabda asanian. Kalau kita dah baca dalam berzanji dah wa usanni bihamdin. Boleh. Dia boleh wa usni bihamdin. Dia berzanji tu. Kalau kita baca wa usanni bihamdin, maknanya aku mulai kali yang kedua dengan puji. Abtadi'ul imla bismillahil aliyah. Mari ni wa usanni, maknanya aku mulai kali yang kedua. Ai abtadi'u thaniyan. Nah gitu. Kalau baca wa usni bihamdin, mana aku puji Allah, aku sebut baik. Kalau kita sini munasabahnya nampak baca wayusanniya. Nah, dalam syarah dalam hasil itu sambung. Wayusannu ayya bada'a wayusanniya ayya bada'a saniya. Kok tu lebih comel. Maknanya kita mula dua kali lah. Hak mula kali pertama pihak kanan. Hak kali pertama. Mula hak pertama pihak kanan suk setengah di setengah mulut. Suk sekejap ni. Lepas tu mula yang kedua milik ni. Tu dia jalan mula baca wayu saniya ayya bada'a saniya. Begitu faham selalu. Disunatkan bahawa wayusanniya bil janibi. Kita nasak lagi juga kerana dia nak klik disambung dengan yusannu ainulah. Dan disunatkan bahawa mulai kali yang kedua bil janibil aisari dengan pihak yang kiri ila nisfihi aidan hingga ke setengahnya setengah fahamihi juga. Min dakhilil asnani dari sebelah dalam gigi sebelah balik dalam gigi tu. Wa kharijiha dan dari sebelah luarnya luar asnan luar gigi jangan luar fahmi rajak luar fahmi itu kita hanya luar fahmi masalah dari luar daripada dari dalam gigi sebelah dalam gigi dan sebelah balik luar gigi tapi dalam mulut itu maklum itu lebih kepada tepi. Sarah kita pula wa ayyumirrahu ni dia ulai perkataan dia ulai klik amenasah dulu dah wa ya bada'a ni sudah ni ulai klik wa ayyumirrahu amarra yumirru ni jadi gitu. Kalau marra yamurru tu lain marra yamurru makna lain lagi pula dia lazim ta'alli dengan ba dia mutaalliq dia ba berita marartu bi zaidin tu marra yamurru tu ni amarra yumirru masdar dia imra wa ayyumirrahu disunatkan bahawa perlalu ia suruh perlalu ia seorang al-mustaq itu hu akannya akan siwak. Siwak mana alat? Dah kita maklumkan dulu siwak itu dua makna. Siwak mana alistiak itu diri gosok. Aduh. Siwak dengan mana alat? Ma yustakubi. Siwak dengan mana ma yustakubi mana alat lah. Bilah kayu sugi itu. Sunat bahawa perlalu ia akannya ke atas langit. Kalau turut jumuh betul-betul tu ala saqfi halqihi atah atah atah apa atah umuh lah di atah atah batu atah sagu atah semingat tu asas saqfi saqfi tu apa dalam mulut kita tak kecek atah kita kecek langit kita kecek sadu gitu sabit tu kita jawi dia buah kedua tu langit-langit dia buah kedua belakang dia nak suruh baca langit tu dia sebab kalau langit ha, tak sadu tu langit go bumi tak itu kan langit dan bumi ha, tak kecek langit dan bumi tak kecek gitu dia kecek langit dan bumi tapi kalau hak dalam mulut langit itu dia. Kalau kata gosok langit kata tak sapa tangi weh. Ayat itu. Disunatkan gosok langit tak sapa tangi tak maaf weh. Dia kena langit baru jadi. Lorak Melayu lah tu weh deh. Banyaklah bahasa. Labo. Dengarlah lorak itu deh. Labo. Langit legu. Banyak berah deh. Maka dia buah kedua kalau itu tulis sejauh dia buah kedua barang-barang berat biri-biri apa biri-biri biri tu tahu cara-cara sejauh dah baik kita tengok sini pula katanya bahawa pelalu ia akan siwat atas langit halkumnya atas langit halkumnya ala safi halfihi ai ba'da imrarihi ala karasi adrasihi. Oh, dia jaga situ kata kita nak berlalu di atas langit, makna nak gosok langit itu artinya selepas daripada imrarihi, ba'da imrarihi, selepas daripada berlalu akan siwak, akan alat sugi atas apa nama ni, penyirat gosi itu dulu, atas gosi-gosi dulu. Lalu atas gusi-gusi itu dulu, baru lagi langit. Lepas tu kita ni ada jatuh alis sikit ni. Wa ayyu mirrahu ala safi halqihi imraran. Itu lepas pada ra yang pertama tu nak ada huruf alif. Nak ada huruf alif. Imraran. Allah kerja tak apalah. Tanah nasak. Dia panggil mafhum telak. Ada imrara mafhum telak bagi yumirra saat ni. Pelalu saat ni tu imrara latifan, dia panggil mafhum telak li naui, nak wayak cara bagai pelalu tu. Sebagai dia cuma sebagai, berarti cuma sebagai lah. Sebagai perlalu yang apa nama ni, yang perlahan, yang berlalu, jangan dia kasar, jangan derah. Nanti akan bahaya. Sebagai imraran latifan, kata siyah aila syadidan, jangan kasar, jangan kuat, pelalulah koho-koho. Dalam hasiah tu imraran alih hak yang kedua, lepas pada ra yang kedua tu yang turun di bawah tu. Tengok ni jadi deh. Imra wa qawluhu asyata wa qawluhu imraran, hana alih lah lepas pada raya kedua tu. Apa tak ada hidup dia alih, hidup dekat dengan lam latifan, jadi dicap jadi dia tobok tu. Nasrah ni lah tu maknanya aila syadidan bihaithu la yata'azza bizalika. Jangan kuat, dia tidak kuat. Jangan kuat sangat apa sekira-kira tak jadi menyakiti dengan demikian. Zalika izalikal imrah itu. Bab dia suruh gosok koho-koho. Yalah kita tua, kita punya rasa. Kita rasa sendirilah. Kalau lak juga orang lain gonyoh tu boleh jadi. Dan kita sendiri kita punya rasa. Walau bagaimanapun syarat tu suruh jaga, suruh kita gosok koho-koho. Baik. Wa'ala karasi adrasihi, jadi susun ni walaupun makna wali mutlaqil jam'i, tak ada kata dulu ke dia apa kita mengaji wah ratah tu, tapi di segi tarkib tu nampaknya pelalu langit apa namanya, pelalu di langit dulu baru mai gosok gusi. Segera pahal turut tarkib tu, tapi wah bukan bukan munyuk tak tarkib, tapi tahsiah jaga dulu. Hasiah jaga dulu. Abad tahsiah ada jaga dalam dia saya katakan nak. Ai ba'da imrarihi ala karasi adrasihi tulan wa ardan. Pelalu atas kursi saat ni tu kok bujur, turuk panjang gitu dah kok letah. Kok letah tu. Wa ala baqiyati asnanihi, kemudian daripada pelalu atas yang tinggal lagi segala giginya, waktu ardan kok letak gigi. Ialah ya gigi kok tu kita bro kok ni, gigi kita dah gitu bro kok ni pain kok letak gigi. Wa ala lisanihi, dan apa sugi juga atas daun lidahnya, lisan atas daun lidahnya kita panggil, lidah tu cukup dah lah. Atas lidahnya. Cuma apa nama ni, ya dua lagi lorak kita tu. Nah, bila itulah lidah kena ke daun ni, lisan kena ke daun ni, lin dia panggilnya, dekat dah lah. Nah, arak atas lisan buasinya di lin. Tak, lin arak atas lisan kita lidah. Sikit-sikit-sikit lin, lisan, lidah. Itu dia. Nah, kita ada jauh nak cucu tu ada, tapi tak ada murid ke bahasa. Tahajjad wa 'allama Adam al-asma' kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikah. Ayo begitu berlaku orang itu dia. Nah. Wa 'ala baqiyati asnanihi wa 'ala lisanihi. Ha ni kita panggil lidah, makna daun lidah. Ya ada satu lagi anak lidah. Kita kecek lorak kita dah. Hak ni daun lidah, lisan atau anak lidah. Ha hak nung dah anak lidah dulu dalam cuba teringat mari. Dalam doa ni. Hak atas tadi, Allahumma bayyid bihi asnani ada. Wa shudd bihi lisati wa thabbit bihi lahati tu anak lidah dah nah. Ha terlupa lah orang tu dah. Lahati tu makna anak lidah. Dia dia. Ha, tidak punah anak lidah kan rosaklah juga. Nak bercakap apa cerita ni? Ha, bab masalah doa situ. Munasabah dengan duk gosok gigi, gosok langit cerita ni, doa minta Tuhan menjadikan gigi kita tu yang putih. Ni tak kejakkan pulaknya penyirat gigi. Ha, penyirat gigi dia dia longan penyirat gugur dia. Ha, nah. Penyikat batas usum tu lah. Dia minta kejap dengannya anak lidah. Tu mana wasabbit bihi lahati wa barik li fi. Sebab tu minta berkat padanya. Ya Allahumma rahim. Nah, ingatlah tu. Lahati anak lidah, lisan daun lidah. Tapi kita panggil lidah tu cukup lah. Karena bila itlak lidah, muradnya daun tu lah. Ha, dia kata di sini atas lidah pun kita sugi kot tulan, kot panjang. Tidak kot letak. Suruh kot tu. Ha, buat gitu. Turut kot daun lidah panjang. Bukan kot letak lidah dah. Ha, gigi tu kot letak. Ha, apa dia gosir tu dua kot letak. Ha, kot orang apa nama ni kot bujuk letak. Ha, ha, tu dia turut-turut gigi bujuk letak. Ha, tu dah. Ada pun daun lidah. Ha, kot bujuk tu. Ha, tu. Ha, lepas tu ha, mahasiswa kata fasyarihul lam yuratib. Dan maka syarah kita dia tidak tertib, tak tidak buat tertib. Tengok dia kata wa ayyu mirrahu ala saqfi halqihi. Ha, dia tak ada tertib tu. Kalau tertib kena kata hak ni dulu wa ayyu mirrahu ala karasi adrasihi hak tu dulu barulah wa ala saqfi halqihi. Ha, jadi musanah kita tidak menjadikan dia tertib. Lam yurattib. Fasyarah maka syarah kita tidak mentertib ia. Ha, mana tidak menjadi ia ke dia murattaban dak. Ha, nak fikirkan dak. Fasyarihu lam yuratib. Ai lam yaj'alhu murattaban. Ha, lam yaj'alil mazkura murattaban. Ha, apa itu? Lam yuratib. Syarah kita tidak mentertibkan. Yakni syarah kita tidak menjadi akan yang tersebut itu murattaban. Lam yuratib ay lam yaj'alil mazkurah. Mazkurah ya ayat tadi. Sama kali pelalukan. Atas gosi-gosi letak. Apa nama ni? Atas yang tinggal lagi segala gigi. Atas lidah. Lepas tu atas langit. Itu dia. Fasyarah lam yuratib wa lam yukammil. Tidak mentakmil. Tidak merayak dengan jalan akhmadak lah. Dia tidak mendata terdala akmal bedak. Semata-mata royak hipung gitu ya. Semata-mata hipung gitu. Hipung anak nak pelalu atas gigi, nak pelalu atas gosi, lepas tu nak pelalu atas langit. Ha, semata-mata nak hipung royak gitu ya. Tak kiralah dulu ke dia. Itu saja. Wa ala karasi adrasihi. Atas gosi kita panggil gosi gerahannya. Gosi gerahannya. Pelalu aitulan wa ardan tu. Dan wa ala baqiyati asnanihi. Dan atas yang tinggal lagi segala gigi tu ardan kot latar apa tadi. Wa ala lisanihi. Dan di atas lidahnya bulan hati kok panjang wujud turuk lidah la ardan tidak kok letak. Ha, tidak kok letak lidah fayukrahu fi tulil asnan. Oh, maka dimakruh akan dia akan siwak ataupun imrar siwak atau la di sini dimakruhkan pelalu sekali sugi pada lentera lidah atau pada bujur gigi. Oh, kok tu makruh kok tu. Ha, dan wa ardil lisan ada pada letak lidah. Ha, kok letak lidah kok tu atu yukrahu. Baik, fama waqa'a fil muhashi. Kalau gitu maka tak pernah adalah tak kala tahu dah dia royak tak ni maka barang ya jatuh ia barang fil muhashi dalam muhashi. Ha, bila muhashi kita ni syekh apa dia al-bajuri ni. Ha, kata muhashi kenakah siapa dia tu Nah, hak dulu Syekh Al-Barmawi. Nah, nah. Dia kata fama waqa'a fil muhassi, apa dia? Min qawlihi, dari katanya muhassi, wa ala lisanihi ardan. Ha, dia kata pelalu atas daun lidah kok letak. Ha, hak tu khilafus sawabi itu. Ha, sawab khilafus sawabi, menyalahi betul tu. Ha, yang betulnya tulan. Ha, tulan bukan ardan. Tengok dia sorah tak ni. Wa ala lisanihi tulan la ardan. Ha, dia sorah tak. Lepas tu dalam muhasis ya Al-Barmawi kata wa ala lisanihi ardan. Ha, tu khilafus sawabi. Bapa? Lianna isti'malahu fil lisani ardan makruhun kama alimta tani. Kerana menggunakan siwak pada lidah, mana pelalukan sugi pada daun lidah kat lentil tadi, makruh ke kama alimta tani. Ha, habis dia jaga situ. Ha, selesailah kita daripada bicarakan sugi. Semua itu amalan yang ada berkaitan dengan wuduk. Sabit dia sebut di sini sebelum pada bicara wuduk. Karena ada tilik situ. Ada setengah-setengah ulama lain, kitab lain, dia sebut sugi ni selepas wuduk, dia akhir wuduk, dia tak, dia sebut dulu. Nah, masing-masing lah, masing-masing tilik. Masing-masing tilik. Nah, tengah orang ni dia tilik atas sebut sini dulu amalan. Tilik sini. Ha, gitu dia. Ha, lepas tu kita sambung masuk lagi. Ha, faslun. Ha. Fi furudil wudu'i. Ha, ini suatu fasal pada menyatakan segala fardu wudu'. Nampak tesis tu besar dah dah. Ha, tak ada apa. Ha, tu. Ada cerita nak baca ada dua pagi lagi esok. Esok berhenti dia pagi khomi, insyaAllah. Itu dia. Dia berhenti situ. Tak apa nak katuk pun wuduk dah buat semua. Tak ada nak katuk. Itu dia deh. Ambil wuduk semua lah. Mau katuk, katuk pakai ambil wuduk nyanyo. Itu dia. Faslun. Ini sewaktu pasal. Aku dah jaga berhenti situ dah. Ha, tu jaga tak ada kena. Ha, tu nak ayat tu jaga. Tak ada kena. Tak ada tak kena. Atadbila yufidu takdir ke. Aku dah kata situ dah. Dah tanda dah tu. Sudah. Nak rombok nanda. Faslun. Fi huru diludu. Bila-bila ngaji. Berhenti akidah hati. Nak tambah yakin. Ini suatu fasa pada menyatakan segala fardu wuduk. Wa huwa, nak dobek baca dulu al wuduk tu. Dibaca akan dia boleh kita ha apa tak apa berlaku atas satu ra'i. Hal kaunihi maqru'an bi dhammil wawi. Hal keadaan dibaca dengan dhammah wa wuduk. Fil ashhari, pada yang lebih masyhur. Bacanya wudu. Makna dia apa? Ismul lil fa'li. Nama bagi kerja, nama bagi perbuatan. Itulah nama bagi kerja, nama bagi perbuatan. Itulah kita panggil ambil air sembahyang. Ambil air sembahyang. Ada dengan kecil ambil wudu. Tak ada kena kata dah ambil kalau guna wuduk dah. Ambil wuduk tak ada kena kata dah. Berwuduk tapi tak sedap lah kita biasalah tu. Noyaknya. Asal luar sebut kata wuduk tu kena ambil air semayah dah. Apabila kita tak ambil wuduk ke? Nah, klik kot tulah dah lah. Tapi tak sedap lah kita biasa kecap belah tu. Tu dia. Baik. Kenakah perbuatan? Bila baca wuduk itu kena ke perbuatan. Ha, maka dalam pasal nak bicara ni wa huwal muradu huna. Ha, dan iaitulah yang dikhanati di sini. Ha, wa huwa dan iaitulah apa iaitulah kaunul wudu bimakna ismin lil fa'li. Ha, inilah yang dikhanati di sini huna ai fit terjemah dalam tajuk kita ni. Ha, fit terjemah nak panggil tajuk-tajuk tu mari diterjemah lah tu. Ya terjemah ni ada pakai makna saling. Saling dari satu bahasa ke satu bahasa lain panggil terjemah juga. Seperti terjemah daripada Arab kepada Melayu. daripada Siam, bahasa Siam kepada bahasa Melayu panggil terjemah juga. Itu salin bahasa. Ada juga terjemah mana rakyat riwayat hidup, rakyat latar belakang. Latar belakang Siam orang sana kata, rakyat riwayat hidup dia ni lahir di mana, pengajian dia di mana. Dia panggil terjemah juga. Ada terjemah mana tajuk dalam membicarakan. Hari ini nak bercakap dalam tajuknya, terjemahnya, itu dia. Nah, maka wahwal muraduhuna ay fi terjemah. Dan wa fi qawlil musannif, wa furudul wudu. Sikit lagi musannif kata dalam mata dia, wa furudul wudu. Murah ni juga tu. Dia jaga selalu dah maksinya. Wahwal muraduhuna. Satu lagi wa bi fathil wawi atah klik pada bi dhammil wawi wa huwa, dan iaitu lah hal keadaannya dibaca ke dengan fathah wa, kita halih baca wadu pula. Wadu pula, kalau wadu ialah ismul lima yatawadda'u bihi. Kalau nak rajak, kata saya rajak yatawadda'u bihi selalu sana namo bagi barang. Kalau baca waduk tu nama bagi barang. Barang mana? Barang yang yutawadda'u bihi, yang dibuat ambil wuduk dengannya, dengan ma. Tu kena ke air. Tu dia. Kena ke air adalah barang yang disediakan tu ada hasiah rakyat tu. Qauluhu lima yutawadda'u bihi. Kena baca yatawadda'u. Tak apa, kena rojak domen sikit tu. Namo bagi barang yang ambil wuduk ia, ia klik pada al-mutawaddi seorang. Rajak situ. Kalau kita nak main kaedah dia, boleh juga. Kalau kita kata lima yutawaddu li, seni pakai maklum gitulah. Patut-patut pakai bila dah maklum dah faed, pakai bina mampu selalulah. Lima yutawaddu bihi ai lima yu'addu wa yuhayyau. Di sini nampak tengok di hasiah ni sokong kok balik baca bina mahu. Mana tempat sokong kata baca mahu bina mahu? Tengok di tulisan yuhayyau. Situ. Tengok di situ. Di betul lima yu'addu tak boleh lagi. Boleh jadi lima yu'iddu. Nah, lima yu'addu yu'idu. Mari di yuhayya'u ni, yang ni jelas kena baca bina mafu'u. Sebab kalau bina fa'il dia tak boleh tulis belah tu, dia kena tulis yuhayyi'u, kena tulis ya pas rupa ya pula sah lagi di belakang bu hamzah. Tu baca yuhayyi'u ni, dia tulis alih ni, tulis alih ni bu hamzah di atas. Kena baca bina fa'u dah tulis lagu ni yuhayya'u. Tu dia. Ti cara buat perhatian dalam kaedah ibarat. Setiap gerak, setiap detik, setiap jalannya tu dia pergi dengan kaedah dia. Dia dengan kaedah dok dokong kita dok pepeng kita pergi kerana dok di. Dia pergi turut berjalan tahrir. Jalan tahrir. Dalam keadaan cuma kita pergi silap juga. Dia tak lari dah tu. Tu takdir Pak Allah Ta'ala. Ingat dah no juga. Tu dia. Silap juga. Tak ada hak. Manusia kan, al-insan la yakhlu anil khata' wan nisyan. Hari dah. Tu dia. Tak beringat tu bobak-bobak gano macam itu. Tahu dia tu tak leh aku tu. Aku mana? Silap. Tak apa. Dah itu kan. Tu hajar kita terus doa la rabbana la tu'akhilna in nasina au akhtana. Hajar dah. Kalau silap pun kita tak minta dah. Maaflah kalau salah silap. Tu dia ada. Baik, tu dia ahak baca wudu namo bagi perbuatan ambil air sembahyang. Kalau baca wadu namo bagi barang yang disediakan untuk ambil wudu tu. Tu makna lima yutawaddu bihi ai lima yu'addu, barang yang disedia yuhayya'u tahta tafsir lil wudu bihi bima. Seperti k kalma illazi fil ibriq. Ha, dia misal seperti air yang ada di dalam ibriq, ha, di dalam kandio. Lagi tak jawi, dia bukan dia. Apa kandio? Keni. Ah, kita dah baca dhomme. Ha, air di dalam kandio. Ha, cari dhomme rajak malah cari dalam kandio. Ha, baca keni. Baru jolo. Ha, seperti air yang ada di dalam kendi. Ha, dia. Au fil midah. Ha, atau pada tempat alak-alak, alak-alak meudud, ada kira lah tu. Ha, midah isi alak lah tu. Kita bacanya isi alak, mif'alah. Ha, nah. Alak pak meudud, alak meudud. La buka lima yasihu minhu alwudu. Buka, buka makna wudu itu ismul lima yasihu minhu alwudu. Buka tu lima yutawaddu bihi itu makna lima yuhayya'u alwudu. Buka lima yasihu minhu alwudu kama albahrika. Tapi dalam keadaan begitu ada juga khilafal limba bihim. Ada juga orang kata baca wudu tu kena ke barang yang sah daripadanya alwudu. Misalnya ti alau khilaf, ada yang kata gitu. Sebab apa kata bukan begitu? Murad dengan ismul lima yutawaddu bih tu lima yu'addu yuhayya'u sak ni. Li'annahu lam yusma itlaquhu ala ma'il bahri masalan. Ha, kerana tak pernah didengar pun. Ha, min kalamil Arab. Ha, bila tak pernah dengar lagi kok tu ya tepat apa dia marajat ditanya kalam Arab. Ha, li'annahu lam yusma ay min kalamil Arabi. Itlaquhu ake itlaqnyo hanya waduk tu alama ilbahri masalan di atas kata air laut. Waduk mana air laut? Tak pernah atulam lam yusma, tak pernah dia dengar daripada kala Arab itlaq akenyo ake waduk tu atas mana air laut masalan. Kemudian sikit lagi wa qaulul muhashi Syekh Barmawi dia kata ai bil fi'li. Ha, ya tafsir betul wa wudu tu bil fi'li ilaisa bil zahiri. Wa zahir juga li annahu la yustaratu tawaddu bil fi'li, kerana tidak disyarat. Ha, ambil wudu tu dengan perbuatan tak ada syarat. Balis syartu, bahkan syaratnya ayyu'adda wa yuhayya'a lizalika, bahawa disediakan untuk wuduk. Nah, bukan tak syarat bil fi'li dah. Apa dia tu tak disyaratkan tawaddu ambil wuduk bil fi'li. Bahkan dia boleh ke orang lain tu ambil wuduk beri pun ada tengah-tengah masalah. Ha, habis kita klik kepada kalam syarah semula. Ha, ini pasal nak menyatakan segala furudil wudu. Lepas tu kita hundur klik dalam hasiah ni. Ha, dia di awal semula. Dia kata qaul penama faslun hazal faslu huwa awwalu maqasidit taharati. Ini fasani ialah awal. Ha, inilah mula-mula segala maksud bersucinya. Ha, wuduk inilah awal segala maksud bersuci. Wa innama qaddamahu ala baqiyatiha. Jadi maqasidit taharah ni banyak, tapi wuduk ni satu daripadanya. Ha, kemudian wa innama qaddamahu, dan sungguhnya telah mendahulu ia musannif lah hu akannya aka hadzal fasal ala baqiyat hada, boleh tak sini mendahulu aka wuduk. Ha, pasal tak wuduk ni mendahulu ala baqiyatiha atah ya tinggal lagi nya yang tinggal lagi dari maqasidit taharah, banyak lagi kan dia mari sebut wuduk dulu ni pasal li'annahu kana bawasanya hadzal fasal ialah wuduk lah mudah-mudah aksaru ghaliban. Dia ni paling banyak sekali lah pada ghalib, dia lah paling lebih banyak pada ghalib kebanyakan. Wuduk ni ada pihak lain tu tak banyak pun ni. Tengok kadang-kadang berapa kali sehari ambil wuduk. Banyak benda-benda baca pada dia. Habis itu wa furidhal wudu'u. Ha syukur dah tu. Bukan wa fardu wudu' dah. Wa furidhal wudu'u dan di fardu mana disyarak dituntut lah. Dan di fardu akan wuduk, di puaji. Ha akan wuduk tu ma'as salati lailatal isra'i. Oh situ difardukan akan wuduk tu serta semaya, yakni serta ma'af fardhis solah gitu gitu. Wa furidhal wudu'u ma'as salah ay ma'af fardhis solah. Difardukan wuduk itu serta fardu semaya lailatal isra'i pada malam Isra. Itu difardukan. Hak difardukan supaya fardu semaya sekali difardukan wuduk sekali dengan difardukan semaya pada malam Isra' tu. Pakal gitu sebelum pada tu, ha sebelum tu tak fardu lagi. Ha supaya semaya lima waktu belum tu tak fardu lagi. Hanya dak semaya lain. Ha supaya duk qiyamul lail. Ha wa minal laili fasjud. Ha apa dia ni? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus. Ha dengan siapa akhir tu. Nah tu apa masa dulu tu qiyamul lail wajib. Semaya waktu lima waktu ni tak ada lagi belum daripada dia fardu pada malam Isra itu. Ha maka wuduk pun dia fardu pada malam tu sekali dengan dia fardu semaya. Lakin tetapi masyru'iyyatuhu sabiqatun ala zalika. Ha tetapi keadaannya disyarak dituntut pasal kita. Hanya di sini ayat tadi fardukan. Lakin tetapi masyru'iyyatuhu. Ha ya masdariyah. Asalnya kaunuhu kaunul wudu' masyru'an. Ha lepas tu pusing main bubuh ya masdariyah. Ha lakin tetapi masyru'iyyatuhu keadaan dituntutnya, maknanya kaunuhu fa kaunuhu masyru'an keadaan wuduk ditutup itu sabiqatun dulu ia masyru'iyah tu ala zalika lagi di atas itu lagi. Maknanya keadaan ditutup wuduk tu sebelum tu tapi di fardu tu tak lagi. Supaya puasa tu lah masa duduk Mekah tidak difardu lagi puasa Ramadan ni. Tu dia duduk puasa tapi hak puasa fardu Ramadan tak lagi. Dia duduk Madinah, dia hijrah bulan Rabi'ul Awal, masuk Ramadan tak wajib lagi puasa. Masuk tahun yang kedua no, baru wajib. Tahun berlaku Perang Badar tu. Itulah. Tetapi keadaannya wuduk tu disyarak itu sebelum lagi sabiqatun ala zalika. Ala zalika apa? Atas demikian itu atas malam Isra. Ataupun ala zalika fardhi solah. Sebelum daripada tu lagi dulu pada fardu ataupun ala zalika fardil wudu. Boleh tak pula kau tu nak ayat kata fardu tu pada malam Isra. Pas belum tu, belum tu tu ditutup dah. Dengan jalan fardu pun tidak lagi. Gitu. Sebab apa kata begitu? Li'annahu ruwiyah. Kerana bahwasanya syan. Diriwayatkan anna Jibril atalahu. Bahwasa Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi betida'il ba'tati. Pada permulaan bangkit jadi Nabi, letak dia jadi Nabi itu selalu dah. Fa'allamahul wudu'ah lalu dah. Maka ajar ia Jibril akan dia akan wudu'ah. Baca allamahu dia muta'adi dua. Fa'allama maka ajar ia Jibril hu akan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wudu'ah. Dia ajar wudu'ah dah. Bi'asah tu apa dia pada awal bangkit dia jadi rasul, mana letak dia jadi rasul tu. Dia letak dia Nabi, ajar selalu dah cara wudu. Thumma salla bihi, kemudian sembahyang ia Jibril bihi bin Nabi. sallallahu alaihi wasallam rakaatan maya. Ah, hati nak belum pada fardu nak pergi ke langit maya dulu di masjid Baitul Maqdis tu. Ah, jemaah secara beramai-ramai macam tu. Kalau gitu wahwa alwudu' ni ialah minas syara'il qadimati, daripada syariat dulu-dulu lagi. Wuduk ni bukan khususiah bagi apa dia syarak umat Nabi Muhammad saja sallallahu alaihi wasallam, tidaklah. Ha, amalan wuduk ni syariat Nabi dulu-dulu pun iya. Hengo-hengo kaifiat ialah supaya semaya tu lah, semaya belaka pese sembah. Ha, sembah. Ha, sembah cuba kita buat yang sembah. Sembah ni setiap Nabi mana dia ada sembah. Ha, sembah akan ma'bud, akan Tuhan. Dah kita kenal kita ada Tuhan, kita sembahlah Tuhan. Ha, tu. Hingga kai pihak tak samalah. Li khabari kana hadis. Ini nak menunjukkan kata wudu itu daripada syariat dulu lagi. Li khabari, kita boleh idhafah lalu. Li khabari hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya'i min qabli. Ha, inilah wudu'ku dan wudu segala nabi-nabi sebelum daripada aku, dia kata. Ha, ini menunjuk kata wudu ini dari syariat umat dulu, syariat dulu kata. Cumanya hak tertentu dengan kita ni wal khassu bina. Ha, apa ada kata apa nama ni amalan wudu ni khususiah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tanya begitu jawab ni dia ni, wal khassu hak kata yang tertentu dengan kita bina apa bina ai bil ummatil muhammadiyah ana itu. Dan wuduk kedai wuduk lagi wal khassu dan hak ia tentu. Ha, maknanya wuduk hak ia tentu bina dengan kita ai bil ummatil muhammadiyah itu ialah al kaifiyatul makhsusatu, kaifiat tertentu nilah basuh muka. Ha, buju, kok letel luah mana muka, ada ha, basuh tangan dari hingga ada ha, kaki demikianlah. Ha, kaifiat tertentu tu tak samalah waktu tu. Umumnya wuduk adalah amalan orang dulu juga. Ataupun betul ni awil ghurratu wa tahjilu. Tak ada kaifiat tu. Hak ia tertentu dengan kitanya ghurrah dan tahjil. Gapo gurah tahjil? Nah, gurah ni lah kita tahu dah hak muka, hak wajib basuh sekat ni dari antara anak lingo ke anak lingo. Kita kau hari kau temu sikit lagi kat depan tu. Bujur daripada tempat walik tumbuh rambut hingga kepada dagu hingga ke aqsal lahyan. Ni dia hak muka. Nah, lepas tu gurah tu gapo? Kita peluah je lagi sunat ambil siapa ke obu. Ha, siapa kelehe basuh bawah. Ha, di sini siapa akan tahu selingu. Nanti panggil gurah. Gurah. Ha, ambil luah dia lagi luah. Ambil basuh muka luah dia lagi. Itu panggil gurah. Ha, ini tidak ada umat dulu. Ha, so. Dan tahjil. Ha, tahjil itu dua tempat. Ha, basuh tangan. Ha, wajib sekat siku kita maklum dah. Naik di setengah abud. Ha, ataupun hingga ke ketiak. Kata setengah hingga ke ketiak. Kata setengah hingga pada setengah. Abut setengah lengan. Itu panggil tahjil. Panggil tahjil. Begitu juga kaki. Wajib dia sekat mata kaki. Naik mari hingga ke setengah betik. Kata setengah hingga ke lutut. Itu panggil tahjil juga. Dua tempat tahjil. Hak ni khas bagi umat Muhammad saja. Sallallahu alaihi wasallam. Itu jawapan dia. Sebab apa? Li hadisin. Tiap-tiap satu dia ada anasir dia. Ada alasir dia. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda antumul ghurru muhajjaluna yaumal qiyamati min atharil wudu'i faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Ha, itulah apa hadis. Ha, deh kamu dia tuju kepada umat, termasuklah kita ni, hingga mukhatab masa tu ada apa yang ada, para hadirin yang ada pada masa tu. Tepat tujuannya pada mukhatab para sahabat yang ada di hadapan kamu. Tapi muraknya kamu seolah tahu, wahai sekalian umatku. Kamu adalah segala al-ghurru jamu. Fu'lun linahwi ahmarin wa hamra. Ghurru jamu pada agharra. Asluhu agharra. Af'ala. Ghurrun. Ghurrun. Asalnya ghurrun. Fu'lun. Wazadu. Mufrad dia al-rara. Lepas tu kaedah kita mesti kena idgham. Kalau pina idgham al-rara. Kamu semua ialah yang ghurrah. Ghurrah ni asal makna ghurrah ni calik, terpanggil di dahi apa, dahi kuda lah. Ya kuda ya walik dah, kuda kuda merah ke kuda hitam ke lah, dahi di sana. Putih dia situ. Terpanggil ghurrah. Panggil ghurrah di lembu ada-ada-ada dahi dia tu. Putih gitu sikit. Tapi putih dan dahi dia ada. Itu asal ghurrah. Ada orang Melayu kita panggil calik, calik dahi. Itu asal ghurrah. Murak di sininya putih muka akhirat esok. Cerah bersinar muka di akhirat esok. Ini yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kenal, kata itu umatku, tu umatku, tu umatku, dia tahu. Dia kenal dia ghurrah. Lagi al-muhajjaluna. Muhajjalun saat ni lah yang ditahjilkan. Cerah juga di kaki putih. Cerah juga di tangan. Bila tu? Pada hari kiamat esok. Dari kerana dari bekas-bekas ataupun kesan-kesan wuduk, kita panggil min asaril wuduk. Gapo boleh cerah di muka, cerah di tangan, cerah di kaki? Dari bekas-bekas wuduk. Itu dia. Bahkan kata semaya kita ambil wuduk. Gelak. Itu dia. Oleh yang demikian, dah beriaklah. Bila mu tu akan jadi cerah di akhirat esok dari bekas-bekas wuduk, oleh itu maka, oleh itu maka, faman istata'a minkum. Apa pula kita kat dafa ni, walaupun dia jadi jawab, dia ada pula mengandungi mana sahabat. Sebab itulah maka. Bahasa dengan kata oleh itu, oleh itu, oleh kerana itu. Macam-macam katalah tu. Dia nak ayat tak kerti itu. Oleh kerana itulah, maka siapa yang kuasa ia daripada kamu. Kuasa apa tu? Kuasa akal bahawa memanjang ia akal ghurrahnya, maka silakanlah buat. Faliyafa'at. Menggalakkan. Habis. Tu baik main kau pekah kata, sunat dalam kita ambil wuduk tu ghurrah dan tahjil. Bila kita mengajar pekah, kau depan sikit lagi dia sebut. Itulah amal ghurrah. Kita basuh, jangan bawa-bawa molek muka. Kita pelepas lajak je lagi. Balik bawah ni makin tekak leher dia panggil. Leher. Pahak sunat menyelak ti janggut. Cukup pula orang kata janggut. Labuh so. Sunat menyelak ti. Hak janggut tak ada? Tak ada. Menyelak ti janggut. Lepuk so. Kena kita ambuh. Kita tumbuh. Baik-baik. Wa zahiru hadzal hadis, dan yang zahir ini hadis. Hadis ini lah antumul ghurru hajjalun. Zahir ini hadis ikhtisasu hadzal wasfi, tertentu ini sifat ni biman wujida minhu wudu'un. Tu dia deh. Ini hadis tertentu. Zuhir ini hadis tertentu oleh ini sifat dengan orang yang didapati daripada man itu akan wuduk. Orang yang ambil wuduk ada dapat zuhir hadis ni. Kalau gitu orang tak mengambil wuduk, goliknya orang tak semaya lah. Orang tak semaya dia goliknya tak ambil wuduk. Apa nak ambil wuduk? Maya. Tak nak maya ni ambil wuduk sahaja. Jarih. Kalau kita hak biasa semaya ambil wuduk, ambil wuduk saja, maknanya tak, kalau hak fardu tak masuk lagi, ambil wuduk saja nak amalnya wuduk. Tak apa. Walik kalau dia tak semaya terus gak, tak ambil lah wuduk. Lakin tetapi baradahu ba'duhum. Dah dia kata saat ni, tertentu ini sifat dengan orang yang didapati daripadanya ke wuduk. tetapi taradahu ba'duhum, sepanjang gapo asal tarada ni mana halau tolak maknanya. Ha, akhirnya zuhir ni oleh setengah-setengah ulama hatta fisikti, hingga pada anak guguran. Wa man wadda'ahu al-ghasil, dan orang yang telah ambil wuduk akhirnya akaman oleh orang yang mandi. Tu wadda'a, pakai pemanyak tu kan, mani banyak sudah siap ambil wuduk beri. Tu wadda'a, tu wadda'a. Sunat ke ambil wuduk beri ke mayat tu. Wa ja'alahu dam di penama ni bengkali taradan panggil nak tak heret nak tarik je lah kita, tapi taradahu ba'duhum buka-buka kata ikhtisas hazal wasah biman wujida minhu wudu'un hatta fi siqdi wa man wadda'ahu al-ghasil, dan waja'alahu dan menjadi ia akannya manqibatan li hadhil ummah mutlaqan. Makna kata tarik je lagi, bukan kata tentu dengan orang ni saja. Zuhir hadis kok ni lah, tetapi taradahuna kata atau halau heret je lagi. Heret bukan kah dengan man wujida min hutu saja. Hatta fi sikti, dan juga wa man wadda'ahu al-wasil pun, dan menjadi ia akhirnya apa dia, mangkibah ni bahasa kita apa dia, kelebihan lah. Mangkibah ni mana kelebihan, lepas tu manaqib. Satu kitab cakap manaqib, manaqib ni menyatakan kelebihan pangkat, kelebihan bagi ini umat mutlakan. Tu dia, bahkan menjadi, tetapi menjadi oleh ba'duhum akhir ini ini sifat ni, akhir ini sifat ni menjadikan kelebihan bagi ini ummah ai ummatil muhammadiyah mutlakan, semata-mata tak kira man wujida min wudu. Tu nampak kalau kat tu cuma zahir hadis ni pun kata saat ni lah, bagi orang min wudu nampak lah. Habis. Itu hubung kait dengan masalah apa dia, kelebihan wudu dan disyaratkan wudu. Adapun tentang rukun fardu tak siapa lagi bicara. Klik kepada kalam syarah sekali lagi. Wa yastamilul awwalu ala furudin wa sunani. Itu nak masuk ke materi dah tu. Dan melengkapi ulih yang pertama. Apa yang pertama? Ayyallazi huwal fi'lu. Hak kata wuduk dengan makna perbuatan, wuduk dengan makna ambil air sembahyang. Itu yang pertama. Hak tu melengkapi ala furudin, atas segala fardu. Fardu makna rukun, ayat arkan. Melengkapi rukun-rukun. Sabih hasiah tamah ay wa syurutin. Furud tu makna arkan, arti dan syarat-syarat. Hasiah tamah. Syarat kita sebut dua, ala furudin wa sunanin, melengkapi atas segala fardu, yang segala rukun dan segala perkara sunat yang sakut pak, seperti bismillah, berkomu, masuk air ke hidung dan sebagainya. Dua tu yang sebut. Muhasi sambung sikit lagi, ay wa syurutin, dan segala syarat. Syarat nak sah wuduk lah. Wa makruhatin, dan perkara hak makruh sakut pak dengan wuduk lah. Guna air lebih banyak. Tu di antara lain. Lepas tu dia pergi leret pakai kala se'en tu. Nah. Jadi wuduk dengan mana perbuatan tu melengkapi atas rukun-rukun dan syarat, sunat-sunat dan perkara-perkara makruh. Lalu itu wa zakaral musannifu, dan telah sebut oleh musannif kita al-furud, segala furud, segala rukun fi qawlihi, pada katanya kata musannaf kita, wa furudul wudu'i sittatu asya'a, dan segala fardu wudu itu 6 perkara. Habak ni kita maklum dalam mazhab Syafi'i. Sebab kalau riwayat kata fardu wudu ada 4, kita tak faham lalu kita. Sebab kita telat mata tempat kita ni. Mengaji fiqh, semua mengaji kitab mazhab Syafi'i, ya, sebutlah tu. Tapi bila riwayat hak lain, tak payah lalu kita. Mana pula? Kalau riwayat tak, mazhab Hanafi pak jawi. Niat tak ada wajib dia. Makna sah. Tertik pun tak ada wajib hak dia. Tak ada bukan rukun, makna kalau ambil susah pun sah hak dia. Kalau kacak mazhab Hanafi. Mana puasa nak puasa tangan siku dulu. Sapu kepala pasti wasuh muka. Tinggal tertik. Boleh jadi tak ada puasa, hingga tak sepenuh tu suku. Supaya ada pula wajib dia, ya fardu wajib lain dia. Kalau pergi mazhab Malik, 7 dia. 7 rukun dia. Dia tambah gosok. Mualak. Dia tukar situ pula. Dengan tertik. Macam-macam lah. Tu kita tak tahulah kena mengaji suku pula mazhab lain tu. Kita nak tahu, nak mendalami orang panggil. Supaya nak tahu lagi luar mazhab Syafi'i, kita nak tahu, kita mengaji kitab Hanafi, mazhab Hanafi kecek bak uduk. Kita mengaji kitab mazhab Malik bak uduk. Boleh tahulah. Sekadar nak tahu peluah ialah, ada putuk kita nak amal nak buat. Ya, kita ni ialah satu daripada jalan farah. Baik. Segala fardu wudu 6. Ahaduhan niyyatu. Kita singgah setakat tu dulu. Sambung 2 pagi lagi insya-Allah.